pucuk undangan biru mengharap agar ku cepat kembali seakan langit menjadi mendung kelabu. Kau ceritakan tentang deritamu. Ku datang hadir di sisimu kasih, tak sanggup lama menatap wajahmu. Sepatah kata yang terakhir kau ucapkan, menatap wajahmu. Sepatah kata